الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين. Babu i'anatir rafiqi utawi iki bab nerangno nulungi kanca. Ora aku lara. Babu i'anatir rafiqi utawi iki bab nerangno nulungi kanca. Bab menerangkan tentang menolong teman. Khususnya ini teman dalam perjalanan, karena babnya ini bab tentang safar. Etikanya safar. Fil babi ikut tetap yang dalam bab ahadithu utawi biro-biro hadith kasih rotun kang akeh. Takut damat kang wis disik apa ahadith. Takut damat kang wis disik apa ahadith. Kahadisi wallahu fi auni al-audi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kaya hadis wallahu utawi Allah iku fi auni al-abdi tetap ing dalam nulungi hamba. Allah akan menolong hamba, bahasa Indonesia ini ngoten. Ma kana al-abdu ing dalam selagine ana sapa hamba. Makana al-abdu ing dalam selakini ono opo hamba iku fi auni akhihi tetap ing dalam nulungi dulure hamba iku fi auni akhihi tetap ing dalam nulungi dulure hamba. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi nek kepengin ditolong Allah, tolong koncone. Nek kepingin disodakoi Allah, sodakoh nang kancane. Gala wa hadithi kullu ma'rufin sodakoh. Alan hadith kullu ma'rufin utawi sekabiane kebagusan. Sodakotun, iku sodakoh. Seluruh kebaikan yang dianjurkan oleh syariat, itu adalah sodakoh. Seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan, kebaikan apapun itu sedekah. Apapun mesem sedekah. Ya, enggak usah pakai uang sedekah. Pakai mesem wae sedekah. Nyenengno kanca sedekah. Rasa katik neraktir ndak wis. Seneng kaya kabar opo nu sedekah. Boy gak maksiat no. Wong makruf, nek makruf keapian secara syar'an. Wasbahiha lan piro-piro perkara kang nyerupani hadis loro. Wasbahiha lan piro-piro perkara kang nyerupani hadis loro. Ya Allah. Qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalang diko sinten Abu Sa'id. Bainama nahnu ing dalam suwijine mangsa utawi kita iku fi safarin ing dalem lunga. Ilja'a tumataan teko sapa rajulun wong lanang. Ala rohilatin kang ingatase tekone mau ala rohilatin ingatase tumpaan onta lahu kang kadhi raja faja'ala mongko tumandang sapa rajul iku yasrifu mengarahkan sapa rajul basorohu ing penglihatane rajul yaminan ing dalam arah tengen wasimalan lan kiwa faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndika ngeten man utawi sapane wong man utai sapane wong ma'ahu kang iku sertane man fadlu dhuhrin utawi turahane tunggangan barang siapa yang punya tunggangan yang tersisa dari kebutuhannya falyaud mongko becik sedekah sapa memberi sapa iku jenenge man bihi kelawan fadlu dhuhrin alaman memberi alaman ing atase wong la dhuhra kang ora ana tunggangan iku maujud lahu kadhewe man barang siapa yang punya tunggangan sisa masih longgar hendaklah menyedekahkan tunggangannya pada orang yang enggak punya tunggangan waman lan utawi sapane wong kana iku lamun ono iku lahu tetep kadwiman opo fadlu zadin opo turahane sangu turahane bekal opo fadlu zadin turahane bekal fal yaud mongko becik memberi sopoman bihi kelawan fadlu zadin alaman ingatasi wong kepada orang lazada kang ora ono sangu iku maujud lazada kang ora ono sangu iku maujud lahu kadhiman cep lazada nek lazada gak ono sangu nek lazada mongko yektine tambah ngono lazada maksudine lazada nek mocone lazada gak ada sang gak ono bekal rugi terus ini kala fadzakaro mongko nutur sinten Kanjeng Nabi min asna fil mali saking piro-piro macem harta min asna fil mali saking piro-piro macem harta ma ing perkara zakarohu kang nutur sinten Kanjeng Nabi ing ma barang siapa yang punya bekal lebih maka hendaklah dia mensedekahkan bekalnya pada orang yang enggak punya bekal. Barang siapa yang punya pakaian lebih maka hendaklah dia memberikan pakaian itu pada orang yang enggak punya pakaian gitu. Barang siapa yang punya HP lebih hendaklah menyedekahkan HP-nya pada orang yang enggak punya HP. Oh, HP sampai loro kan lebih murah nih. Sedekah no wis. Kala hatta ro'aina sehingga ningali sapa kita nyono kena weruh sapa kita anahu ing setuhune kelakuan ikulah haqqo ora ono hak iku mawjud ikulah haqqo ora ono hak iku mawjud li ahadin kadwi wong siji minakang kadwi kita minakang saking kita fifadlin ing dalem turahan fifadlin ing dalem turahan ing dalem sisa wajan api nyebuno sembarang. Barang siapa yang punya sandal turah, kasihkan sandalnya pada orang yang enggak punya sandal. Barang siapa yang punya pena lebih, kasihkan penanya pada orang yang enggak punya pena. Semua disebutkan sama Rasulullah. Ya, sampai-sampai kita menyangka bahwa kita itu enggak punya hak ya bagi harta kita yang lebih kayak-kayaknya semuanya harus diberikan kepada orang. Sampai-sampai kaya ngoten. Mergane semuanya disebutkan oleh Rasulullah rawahu ngriwayatakan ing hadis sapa muslimun imam muslim. Ini anjuran ihsan, anjuran berbuat baik kepada sesama manusia. Wa an Jabirin lansangi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu setuhni Rasul iku aroda ngarepno sinten Rasul ayyul zuwa ing yento perang sinten Rasul. Kanjeng Nabi menginginkan perang. Ya ingin menghadapi musuh. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngene ya ma'sarul muhajirin wal ansor. Wahai golongan muhajirin dan ansor. Orang-orang yang hijrah. Ini muhajirin semua ini. Hijrah kabeh ya. Sehingga saya Jogja gak ono. Gak ono ya ki. Gak ono ya. Mek Rizki tok. Kata sama? Unawan we. Piyungan. Piyong yang. Kala ayah zua ing yanto perang sopaman. Fakala mongkong ngendika sinten Kanjeng Nabi ya ma'syarul muhajirin wal ansor. Inna min ikhwanikum. Setuhune iku setengah sangking biro-biro saudara siro kabeh. Inna min ikhwanikum setuhune iku setengah sangking biro-biro saudara siro kabeh. Kauman kaum sekelompok orang. Kauman kaum laisa kang oraono ikulahum kadwi kaum. Laisa kang oraono ikulahum kadwi kaum opo malun harta. Ya, wahai orang Ansor dan Muhajirin. Dari saudara kalian itu ada sekelompok orang yang enggak punya harta. Wala asyiratun lan ora keluarga. Pakai ikhwanikum dari Kanjeng Nabi. Wahai orang Muhajirin dan Ansor, saudara-saudara kalian itu ada yang enggak punya apa-apa, harta enggak punya. Pakai saudara supaya ini membangkitkan empati mereka. Ngoten lho. Membangkitkan perasaan kasih sayang. Saudara saya enggak punya apa-apa. Lah ini kan ya bangkit nanti. Itu rahasianya kenapa kanjengnya pakai kata saudara. Pinter kanjeng Nabi nek model ngeten iki. Pokok motivasi, motivator ulung kanjeng Nabi. Model ngeten nggih. Kayak padha kayak Al-Qur'an. Model kayak ngeten iki. Falyadumma mongko becik menggabungkan sapa ahadukum salah si jenis sira kabeh merangkul menggabungkan ilaihi marang ahadukum arrojulaini ing wong luru awis salah sati utawa wong telu. Barang siapa ya, wahai orang-orang ansor tukuran kula loro le. Kalau saudara-saudara kalian itu ada yang enggak punya apa-apa, hendaklah salah satu dari kalian itu menggabungkan dua orang, membawa dua orang, tiga orang makan bersama, ngambil dua orang, ngambil tiga orang. Ada yang enggak punya tunggangan, ini gantian nanti dalam nunggangnya. Kalau sekarang 1 kilo dia nunggang nanti turun, yang naik yang tadi turun. Ya, gantian. Karena kalau ditumpai terus hayawannya tidak kuat. Mana cara nih? Kalau ada beda motor, gak kuat ditumpai wong loro. Ya kentenan le. Kita Melayu nih. Lakan beda motornya gue. Kalau fama li ahadina. Mongko ora ono iku li ahadina katri salah sijine kita. Fama li ahadina mongko ora ono iku gaduhi salah sijine kita. Kondi seh. Mindohrin utawi tunggangan kendaraan. Yahmiluhu kang apa iku jenenge? Gala yahmiluhu kang gowo apa dohrin ing ahadina ila ukbatun tun ya. Tun apa tan jenengan? Ila ukbatun kecuali rupane giliran ka ukbatin koyok giliran. Yakni ahadihim, yakni ngersakno sinten sapa Jabir ahadihim ai ukbati ahadihim koyok gilirane salah sijine wong akeh. Setelah itu Jabir mengatakan tidaklah dari kita yang punya tunggangan yang dinaiki oleh dia kecuali setelah itu gantian naiknya. Ya karena tunggangannya tidak cukup untuk menaikkan seluruh sahabat, maka yang punya tunggangan ngalah kadang. Sekilo dia naik, sekilo turun. Gantian yang tadi berjalan sekarang naik. Ngoten niku. Kala gediko sapa iku jenenge Jabir. Fadomam tu mongko gabungno sapa ingsun. Ilaya marang ingsun isnaini ing wong loro au salasatan utawa telu mali ora ono iku kadu ingsun ila ukbatun kecuali utai gantian ka ukbati ahadihim koyok gantiane salah sijine wong akeh min jamali saking unta ingsun saking jamal ingsun mal tangi mal saking unta ingsun gantian podo wis. Gantianku itu podo karo gantiane wong-wong. Padahal iki untaku. Ya. Saya tidak mengatakan, oh ini unta saya harus lebih banyak naiknya. Nda. Sama. Kalau kalian naiknya tadi 1 jam, maka saya juga naiknya 1 jam. Persis ya. Dia tidak meminta keistimewaan, walaupun itu untanya sendiri. Rawahu Abu Dawud. Wah, luar biasa ini. Kala wa'anhu lansangin Jabir, kolang dikosinan Jabir. Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatakhallafu kala iku yatakhallafu fil masir iku ngeri sinten Kanjeng Nabi ngeri itu berada di akhir ya fil masir ing dalam perjalanan. Kanjeng Nabi kalau berjalan inginnya di belakang biar sahabat di depan semua banter-banteran wis. Ngono. Tapopo yo dhisik wis dhisik banter-banter. Kanjeng Nabi senengane di belakang. Apa tujuannya? Fayusji lah niki. Mongko apa iku jenenge? Kala fayusji yusji lakumul fulka. Manane napa? Menggerakkan ya. Menggerakkan manane? Mongko menggerakkan sinten Kanjeng Nabi atau ifa ing wong sing lemah menggiring ing wong sing lemah menggerakkan nglakokno itu Kanjeng Nabi nek sing wong sing lemah di belakang digiring sama Kanjeng Nabi ngoten niku wa yurdifa lan goncengno sinten Kanjeng Nabi wa yad'ulan dungo sinten Kanjeng Nabi lahu marang ad-dhaif. Kanjeng Nabi sukanya di belakang enggak di depan ya dikawal ngono bayian terdewe anak buahnya nemburi kecer-kecer kabeh mboten iki Kanjeng Nabi anak buahnya suruh depan semua bagaimana supaya anak buahnya itu enak semua Kanjeng Nabi bagian yang enggak enak-enak yang lemah-lemah itu ditolong sama Kanjeng Nabi ini apa beda iki kompos Kanjeng Nabi oh ya rene ayo dikompose mboten niku wah belakang Kanjeng Nabi wah ini mobilnya mogok Kanjeng Nabi oh iya ayo ditandani mboten niku Kanjeng Nabi keri-keri Kanjeng Nabi yang enggak punya tunggangan sama Kanjeng Nabi dinaikkan di belakang beliau. Ayo iki gak duwe tempaan, iki Kanjeng Nabi ayo numpak. Tadi gak ono didungakno karo Kanjeng Nabi. Karena didungakno mare ngono dadi kuat berjalan iki. Ngoten niku. Wonten salah setunggal sahabat ontone niku alon banget. Ora iso mlayu. Baru karo Kanjeng Nabi ditutul karo didungakne. Wah langsung bau anter. Oh, ora ono sing ngalahno mare ngono to. Gara-gara didungakno sinten? Kanjeng Nabi lho ngoten niku. Rawahu riwayat ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad Allah hasan ingkang hasan. Bab Babu ma yakulu idha rakibat dabba lisafar. Babu ma. Saiki kupam terangno perkara yakulu kang ngucap sapa wong ing ma. Idha rakibat ing dalem nalikane numpak sapa wong dabba ta ing rumangka. Lisafari krono lungo doa yang dibaca saat perjalanan menaiki kendaraan. Sepeda motor, apapun ya. Tolong dikasihkan Allah Ta'ala. Waj'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Waj'ala landati nasidan Allah lakum marang sirokabeh. Minal fulki sangking biro-biro perahu. Wal an'ami lan biro-biro rojo koyo sapi unta. Wedhus ma ing perkara. Targabuna kang numpai sopo siro kabe ing ma. Litas tau supaya cecek sopo siro kabe. Ala duhurihi ing atase biro-biro punggung ima. Kala nek wis cecek nang punggung ima. Tumatad guru nuli eling sopo siro kabe. Kala utolitas tahu maknane supaya manggon, manggon wae ya, manggon wae. Litas tahu supaya manggon sapa sira kabeh ala duhuri. Ing atase pira-pira punggunge mah tumatas guru. Nuli eling sapa sira kabeh nikmat rabbikum. Ing nikmate pangeran sira kabeh. Ida sawaitum ing dalem nalikane manggon duduk sapa sira kabeh alihi ing atase mah lho ya. Dadi nek pas di atas kendaraan ingatlah bahwa kendaraan itu merupakan nikmat Allah. Wa taqulu lan ngucap sapa sira kabeh. Lah niki saat di atas kendaraan iki sing di apa tumpaki sing diwaca saat numpak kendaraan iki sing diwaca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Mandek niki wis. Utam mriki. Niki cukup niki gawe ndonga ketika saat perjalanan naik apapun ya. Walaupun naik 1 kilo ataupun cuma 100 meter pada montoran, ya iki diwaca. Subhanalladzi kelawan maha suci zat. Sakhkhara kang ngelulutno sapa allazi lana marang kita Allah ada ing iki kendaraan wama kunna lan ora ono sapa kita lahu marang ma wama kunna lan ora ono sapa kita lahu marang ma iku muqrinina iku mampu kabeh kuwasa kabeh iku muqrinina iku mampu kabeh wa inna lan sedune kita ila rabbina marang pangeran kita lamung kolibuna iku yektine piro-piro wong kang kembali lamung kolibuna iku yektine piro-piro wong kang kembali Allah alam gantian deh hari ini ngajem baik. Ya Rabbana darofna